بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد maka kita lanjutkan pelajaran mulakhas faidil lughatil arabiyahnya ayat ikhwah sampai di halaman 192 dari jilid kedua ya. Benar. Halaman 193 dari jilid kedua. Ini tentang masdarul fi'lir ruba'i. Ya, baik. Ya, poin ketiga ya. Masdarul fi'lir ruba'i. Jadi pembahasan tentang masdar fi'il ruba'i. Oh ya, saya ingatkan ulang bahwa fasal kita ini adalah fasal isim ditinjau kepada tarkibnya. Ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin ya, kata tarkib ini sebenarnya masih jadi polemik ya, karena memang biasanya umumnya istilah tarkib itu adalah istilah untuk kata ataupun kalimah. Ya, jadi ketika dibilang tarkib berarti susunan kalimah, biasanya begitu ya umumnya. Namun ini justru yang dimaksud di sini adalah tarkib huruf di dalam kalimah tersebut gitu ya. Jadi tarkib huruf di dalam kalimah tersebut. Bukan tarkib kalimah dalam suatu ungkapan, tapi tarkib huruf dalam suatu kalimah. Nah, isim jika ditinjau berdasarkan tarkibnya itu, ya pembentukanlah kita katakan di sini. Karena kalau menggunakan kata bina sudah banyak sekali, misalkan alismu bin nadhari ila bunyati. Ya, sebelumnya di awal-awal juga udah ada tuh, ya kan gitu. Istilah ataupun fasal isim ditinjau berdasarkan bunyahnya. Nah, enggak mungkin di sini bunyah lagi kan gitu. Ya. Tapi secara enggak langsung kalau kita perhatikan pokok pembahasannya, ya, poin-poin pembahasannya memang ya mengarah kepada pembentukan katanya. Ya, sirahnya. Nah, jadi ya jelas yang dimaksud tarkib di sini adalah susunan huruf ya yang terdapat dalam suatu kalimat. Nah, jadi isim ditinjau kepada tarkibnya itu ada yang disebut dengan jamid dan ada yang disebut dengan mustab. Ada isim disebut dengan jamid dan ada yang disebut dengan mustab. Jadi kalau kita memandang kepada pembentukan kalimat tersebut ataupun susunan daripada kalimat tersebut, susunan dari isim itu ya, bukan susunan kalimah ya, tapi susunan ya, huruf per huruf dari isim tersebut, maka ada yang dia digelari dengan jamid. Kalau secara bahasa ini baku ya baku lah ya. Kemudian ada atau kokoh, gak goyah gitu ya. Ada yang disebut dengan mustaq. Nah, untuk jamid ya, mustaq kalau kita bahasa Indonesia kan kira-kira terbuat gitu ya, diambil ataupun ya semisal dengan itulah. Jadi baku sama terbuat gitu, tercipta gitu. Ya kira-kira demikian. Nah, namun di sini beliau telah mendefinisikan kepada kita apa yang dimaksud dengan isim jamid ya, yaitu isim yang dia tidak muncul dari selainnya. Itulah yang dimaksud dengan baku di sini. Yang dimaksud dengan baku, dia tidak muncul dari selainnya. Nah, demikian. Nah, apa aja tipe-tipe isim seperti ini, di mana susunannya dia itu, susunan isimnya itu, dia tidak muncul dari selainnya. Ada isim zat dan ada isim makna. Nah, perbedaan zat dengan makna, kalau zat itu tidak muncul darinya fiil yang semakna. Sementara kalau makna kalau di sini didefinisikan madal ala ma'nan mujarradin minaz zamani. Ini apa saja menunjukkan kepada makna yang mujarrad ataupun yang ter apa namanya, yang tidak terdapat padanya, yang kosong dari waktu ya, makna yang tidak terikat dengan waktu, atau ya, yang muncul darinya fi'il yang semakna. Ya, itulah perbedaan zat dengan makna. Nah, kemudian beliau pun menjelaskan bahwa masdar ataupun ismul makna ini ada yang dia itu sifatnya masdar, masdarul fi'il sulasi, masdar dari fi'il sulasi yang kemarin sudah kita bahas, dan ada masdar fi'il rubai. Masadirul af'alil masadirul af'alir rubaiyati qiyasiyatun wa takhtalifu awzanuha bi ikhtilafi siyaghil af'ali. Masdar-masdar bagi fi'il rubai ini itu sifatnya qiyasiyah, tidak seperti masdar bagi fi'il sulasi di mana tidak ada dhabit. Ya, laisa laha dhabit. Lain halnya dengan masdar bagi fi'il rubai. Maka dikatakan di sini qiyasiyatun. Masadirul af'alir rubaiyati qiyasiyatun. Jadi tinggal kita ikutkan saja ke wazan. Kenapa? Masdarnya qiyas. Dikiaskan. Berbeda dengan fi'il sulasi, masdar bagi fi'il sulasi mesti ngafal bagi setiap kalimahnya, gak bisa dikiaskan. Namun kalau masdar bagi fi'il rubai ya tinggal dikiaskan saja, mau yang manapun lafaznya, mau lafaznya akroma, kiaskan saja, mau lafaznya ajlasa, kiaskan saja. Jadi antara akroma dengan ajlasa niscaya akan sama masdarnya. Beda dengan karuma. Karuma dengan jalasa. Karuma masdarnya apa? Karuma masdarnya karoma. Sementara jalasa masdarnya julus. Gak bisa kita kiaskan. Adapun akroma masdarnya ikram, kita kiaskan kepada if'al. Ajlas sama masdarnya ijlas, kita kiaskan kepada if'al. Nah, demikian. Jadi masadirul af'alir rubaiyati qiyasiyatun wa takhtalifu awzanuha bi ikhtilafi siyaghil af'al. Adapun kalau berbeda wazan-wazannya itu bergantung pada sighah fi'ilnya, bukan lafaznya, bukan mauzunnya. Ya, kalau misalkan fi'il bab-babnya bab af'ala dengan bab fa'ala ya pastilah beda, kan gitu, gak mungkin sama ya. Atau bab infa'ala dengan bab ifta'ala ya pasti beda, kan gitu. Atau bab fa'ala dengan bab apa? Oh itu kan udah istaf'ala bukan rubai lagi ya. Fa'ala dengan ya dengan fa'ala lah kan gitu. Dengan fa'ala ya pastinya gak sama kan gitu. Itu tergantung sighah fi'ilnya. Tapi yang dimaksud dengan qiyasiyah di sini ataupun sama di sini ya antara akrama dengan ajlasa dengan ahbara ataupun yang lainnya lah pasti sama ya. Aslama dan yang lainnya. Nah, demikian. Baik. Antara allama dengan darasa ya pasti sama gitu loh. Karena satu sirah fiilnya kan begitu. Baik. Idza kana al-fi'lu ala wazni af'ala fa masdaruhu yakunu ala wazni if'al. Nah, kalau sirah fiilnya atau kalau fiilnya berwazankan af'ala, maka masdarnya adalah if'al. Apapun lafaz fiilnya. Angkara, ingkar. Akrama, ikram. Abqa, ibqa, pasti sama begitu. Selama wazannya af'ala. Karena af'ala minal fi'lil min al-af'alir rubaiyat. Wa in kanat fa'ul fi'li wawan, ya, wa in kanat fa'ul fi'li wawan nahwa awqafa wa awdaha qulibatil wawu ya'an fil masdari. Dan ketika fi'il dari wazan af'ala tadi, ya, dan ketika fa'fi'il dari wazan af'ala tadi berupa huruf waw, kita masih bercerita tentang wazan af'ala nih ya. Kita masih bercerita tentang wazan af'ala. Nah, wazan af'ala maka masdarnya adalah if'al. Nah, kemudian ada catatan dari beliau, kalau fa' kalimahnya itu berupa huruf waw, seperti contohnya awqafa masih ikut wazan af'ala, awdaha masih ikut wazan af'ala, maka kaedahnya qulibatil waw ya'an, diubah wawnya menjadi huruf ya fil masdari, saat di sighah masdarnya. Contohnya awqafa iqaf, jangan pula iqaf. Awdaha idah. Nah, untuk kita yang sudah belajar tasrif, untuk kita yang sudah belajar i'lal, tentunya kita tahu jawaban ini, jawaban untuk permasalahan ini. Ya, alasan dari permasalahan ini kenapa dia bisa berubah dan kenapa diganti menjadi huruf ya. Ya, intinya kenapa-kenapanya itu sudah kita pelajari ya. Ya, namun di sini ya beliau ngasih tahu lagi lah, ataupun ya siapa tahu yang enggak tahu kan gitu. Maka perlu dijadikan catatan kalau misalkan fa kalimahnya itu berupa huruf waw seperti awqafa, maka saat di masdarnya jangan pula iwqaf tapi iqaf. Awdaha jangan pula iwdah tapi iwdah. Wawnya diganti menjadi huruf ya. Amma idha kana al-fi'lu mu'talla al-aini nahwa aqama wa atala wa amala, fa masdaruhu yakunu bikasri awwalihi wa idafati وَيُضَافَةِ تَاءٍ مَرْبُوطَةٍ وَيُضَافَةِ تَاءٍ مَرْبُوطَةٍ فِي آخِرِهِ. Adapun tatkala fiilnya itu berupa huruf illah ain kalimahnya, atau tatkala fiilnya itu ain kalimahnya huruf illah seperti aqama atala amala, ya biasa kita kenal dengan bina ajwaf. Jadi kalau fiilnya itu berupa bina ajwaf, maka masdarnya itu dengan mengkasrohkan huruf yang pertama. Maka masdarnya itu dengan mengkasrohkan huruf yang pertama dan mengidhafahkan ta marbutah di akhirnya. Makanya untuk yang bina-bina ajwaf ini kita selalu ngelihat ya, selalu ngedapatin itu wazannya sedikit berbeda dengan wazan yang kita hafal, seakan-akan ada wazan lain di sana selain dari wazan if'al, padahal ternyata ya ini dia permasalahannya ya. Jadi dikarenakan dia binanya bina ajwaf, maka saat dimasdarkan masdarnya itu dengan mengkasrohkan huruf yang pertama dan dengan menyandarkan ta marbutah di akhirnya. Aqama menjadi iqamah. Atala menjadi italah. Aqala menjadi iqalah. Nah, begitu. Ya, jadi seakan-akan ini wazannya adalah if'alah. Ya, seakan-akan ini wazannya adalah if'alah, padahal enggak ada wazan if'alah. Maksudnya dari bab ini ya, cuma ada if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan kan. Namun penambahan ta marbutah ini berlaku pada bina ajwaf. Terkhusus saja. Nah, demikian. Ini jika binanya fi'ilnya berbina ajwaf, maka masdarnya dengan mengkasrahkan huruf yang pertama dan menambahkan ataupun menyandarkan ta marbutah di akhirnya. Jadi kita sudah dapat jawaban kenapa bisa ada kata idhafah. Ya, wa idhafatu ta, ya idhafah. Ini idhafah berasal dari berwazankan if'al, kan begitu. Adhafah, ya, adhafah. Dari bab af'ala juga, maksudnya ini ruba'i. Ya, idhafah ini ruba'i dari wazan af'ala. Tapi kenapa ada ta' marbutahnya, kan begitu. Ya karena dia bina ajwaf. Jadi kalau ditanya idhafah, ini sigha apa? Sigha masdar. Wazannya if'al. Nah demikian. Nah nanti ini akan kita temui jawabannya di pelajaran tasrif ya. Karena ini belum masuk ya. Kita belum masuk ke bab af'ala. Idza kana al-fi'lu 'ala wazni fa'ala bi tad'ifil 'aini fa masdaruhu yakunu 'ala wazni taf'il. Dan kalau ini kita masuk ke wazan yang baru, dan kalau fi'ilnya itu berwazankan fa'ala, yakni dengan memudhafkan 'ain, dengan mentad'if 'ain, maksudnya 'ainul kalimah ya. Dengan mentad'if ainul kalimah, berarti kalau daraba, darraba, kan begitu. Kalau karuma, karrama, dengan mentad'iful ain, apa, ainul kalimah, bukan dengan menambahkan huruf ain ya, bukan, tapi dengan mentad'if ainul kalimah. Famasdaruhu yakunu ala wazni taf'il, maka masdarnya adalah berwazankan taf'il, apapun lafaznya, darraba lafaznya, maka kiaskan tadrib, nassaqa lafaznya, maka kiaskan tansiq, fawwada lafaznya, maka kiaskan tafwid, begitu. Wa in kana al-fi'lul mu'tal, wa in kana al-fi'lu mu'tal al-akhiri, wa in kana al-fi'lu mu'tal al-akhiri nahwu zakka wa ghatta ta wa qawwa mu'tal akhir fa masdaruhu yakunu ala wazni taf'ilah, maka masdarnya berwazankan taf'ilah, jadi lain wazannya. Kalau dia, dan sebagaimana yang kita tahu memang fa'ala ini punya beberapa masdar, maksudnya punya beberapa wazan masdar, maka wazannya diikutkan kepada taf'ilah kalau fi'ilnya mu'tal akhir. Contohnya seperti tazkiyah, taghthiyah, taqwiyah dan sebagainya. Diikutkan ke wazan taf'ilah. Itu jika fi'ilnya mu'tal akhir. Terserah mu'tal akhirnya ini apakah naqis atau lafif atau multawi, yang penting mu'tal akhir, maka dia ikut, maka masdarnya ikut kepada wazan taf'ilatan seperti zakka, tazkiyah, ghatta, taghthiyah, qawwa, taqwiyah, demikian. Wa in kana al-fi'lu mahmuz al-akhiri فمصدره يكون على وزن تفعيل أو تفعيلة. Jadi kata beliau malah untuk yang masdarnya, untuk yang fiilnya itu mahmuzul lam, mahmuzul ai, akhir ai mahmuzul lam, yang lam kalimahnya berupa huruf hamzah. Jadi kalau fiilnya itu lam kalimahnya berupa huruf hamzah, ingat kita masih bicara tentang fiil fa'ala, maksudnya wazan fa'ala. Nah kalau fi'il yang mengikuti wazan fa'ala ini itu lam kalimahnya berupa huruf hamzah atau yang biasa dikenal dengan mahmuzul lam, maka masdarnya bisa ikut wazan taf'il, bisa ikut wazan taf'ilah. Contohnya jazza'a, jazza'a, maka tajazi atau tajazi'ah, jazza'ah, maka masdarnya tajazi' tajziun atau tajziatun. Tajzi taf'il, tajziah taf'ilatun. Khata'a, maka bisa takhti taf'il, bisa juga takhti'ah taf'ilah. Ini kalau binanya bina mahmuzul lam. Mahmuzul lam, hanya mahmuzul lam. Yang terakhir, enggak, masih ada dua lagi ya. Masih ada dua catatan lagi. Selesai ya. Selesai, catatannya habis ya. Iya, selesai catatannya ya. Jadi catatannya cuma ada dua. Wa inkan al-fi'lu ay al-waznu fa'ala tadi ya. Wa inkan al-fi'lu mu'tal al-akhir, famasdarhu yakun ala wazni taf'ilah. Wa inkan al-fi'lu mahmuzal akhir, famasdarhu yakun ala wazni taf'il au taf'ilah. Nah, demikian. Baik, masuk ke poin ataupun ke wazan yang baru lagi. Idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala, masih tetap empat huruf ya. Idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala, fa masdaruhu yakunu ala wazni fi'alun. Ala wazni fi'alin aw mufa'alatin. Maka masdarnya ini atas wazan fi'al ataupun mufa'alah. Kalau dia wazannya, kalau wazan fi'ilnya fa'ala, maka masdarnya fi'alan atau mufa'alatan. Contohnya qatala, qital, atau muqatalah, hasab, hisab. Jadi hisab itu berarti dari fi'il hasaba. Atau muhasabah. Jadi hisab dan muhasabah sama maknanya, dan kedua-duanya sama-sama masdar. Masdar dari wazan fa'ala. Khasama, bisa khisam atas wazan fi'al, atau mukhasama atas wazan mufa'ala. Sudah selesai, tidak ada catatan untuk yang berwazankan fa'ala. Jadi semua lafaz sama. Ya begitu. Iya, qibal. Iya, jarang disebut. Cuma berdasarkan keterangan beliau, berarti ya silakan. Karena apa? Karena kaidah kita satu aja ucapan beliau. Masarirul af'alir rubaiyah qiyasiyatun. Selesai. Ya, kalaupun ada yang mengkritisi, maka kita katakan masarirul af'alir rubaiyah, dalil kita ya ini aja, qiyasiyatun. Kan begitu. Beda dengan apa? Masadir al-af'al tsulatsiyah. Maka laisa laha dhawabit. Tapi kalau ini ya enggak bisa saya protes. Enggak, kalau muqabalah enggak bisa qibal ya. Kenapa enggak bisa? Orang qiyasiyah kok, kan begitu. Karena di sini dikatakan fa masdaruhu yakunu ala wazni fi'al au mufa'ala au litakhir. Buat milih, kan begitu. Ya kan, silahkan milih. Wazan satu lagi gak dijelasin. Hah? Yang wazan satu lagi gak dijelasin. Gak dijelasin maksudnya? Fa'ala kan masdarnya. Fa'ala. Oh iya, kalau di tasrifan kita ada tiga ya. Mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan ya. Iya, di sini gak di... Iya. Iya, benar. Wallahu'alam ya, iya. Ya, di sini cuma dua ya. Masya Allah. Iya, gak dijelasin ya satu lagi. Ya, cuma yang jelasnya ucapan yang beliau terangkan ini bisa kita pegang. Ya. Kalaupun misalkan salah, ya berarti salahnya dari beliau gitu. Kalau kita salah gitu berarti. Karena dia katakan famasdaruhu yakunu ala wazni fi'al au mufa'ala. Ya berarti karena tadi ibarahnya masadirul af'alir ruba'iyyati qiyasiyatun, ya berarti bisa kita qiyaskan apapun fi'ilnya. Qabala berarti bisa qibal atau muqabala. Ya begitulah. Demikian. Wallahu a'lam. Idza kana al-fi'lu, ini masuk wazan baru lagi. Jadi tidak ada catatan untuk bab fa'ala ataupun wazan fa'ala, kita masuk wazan baru. Idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala, masih 4 huruf berarti. Ya. Bahkan ini ruba'il mujarrad. Ya, ini ruba'i mujarrad. Fa'ala. Tapi sekalipun dia ruba'i mujarrad, ya tetap saja dia itu fi'lun, fi'lun ruba'iyun kan gitu. Fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Maka tentunya masuk ke pembahasan. Nah, idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala, fa masdaruhu yakunu ala wazni fa'lalatan aw fi'lalan. Ala wazni fa'lalatin aw fi'lalin. Maka masdarnya itu atas wazan fa'lalah ataupun fi'lal. Ya, lagi-lagi sama. Silakan pilih, ya. Aw. Contohnya apa? Seperti zakhrafa. Ya, zikhraf atau zakhrafa. Zikhraf atau zakhrafa. Zalzala. Zilzal atau zalzala. Dahraja. Dihrajan atau dahrajatan. Ya, silakan. Dan begitu juga dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Kenapa? Karena hujah kita masadirul af'alir ruba'iyah qiyasiyah. Selesai. Kan begitu. Basmalah, bismal. Ya, basmalah berarti antara basmalah atau bismal. Ya begitu. Apapun lafaznya, ha? Iya. Tapi kan seperti tadi ya, qiyasiyah. Kan gitu ya. Patokan kita itu aja. Ya, masadirul af'alir ruba'iyah qiyasiyatun. Berarti enggak bisa kita salahin kalau ada yang bilang apa? Iqra al-bismal. Kan biasanya kan kalau kita kan iqra'il basmalata, kan. Nah, jadi silakan iqra'il bismal. Ah, iya benar ya. Iya. Kan gitu ya. Jadi tarjim terjematan umpama kan. Biasanya kan kita begitu ya, tarjim terjematan, tarjim tirjaman. Ya, demikian ya. Baik. Pasti. Iya, pasti. Kalau memang ada bantahannya, ya silakan utarakan aja kan gitu, sharing. Kalau memang ternyata ada perbedaan, ya mau tak mau kita harus akui ada khilafiyah kan gitu. Namun yang jelasnya kan ini cukup sharih ungkapannya ya. Masadirul af'alir ruba'iyah qiyasiyah. Beda seperti yang sebelumnya, memang dia sendiri pun juga bilang laisa laha dhawabit. Maksudnya masadirul af'alir thalathiyah laisa laha dhawabit. Bahkan ditegaskan oleh beliau, wa innama tu'rafu bis-sama'i. Kan gitu kata beliau, wa innama tu'rafu bis-sama'i. Nah, kalau di sini qiyasiyah. Ya, silakan ikutkan. Wallahu a'lam. Ya, sedikit lagi ya, yang ketiga. Masdarul fi'lil khumasi was-sudasi. Dan selesai, habis. Kenapa? Karena enggak ada yang suba'i ya. Tidak ada fi'il suba'i. Ya, paling banyak itu paling apa nih? Paling maksimal adalah fi'il sudasi. Jadi sulasi, ruba'i, khumasi, sudasi. Enggak ada lagi yang lain. Hah? Enggak lain lagi tuh. Iya, itu bukan berasal dari kata sudas. Karena kalau dia sudas, kalau ditafsir seharusnya enggak begitu ya. Karena kitab saja, kitabun sebenarnya kan ketika ditafsir adalah kutayyib. Kita yang bilangnya kutayyib kan, kutayyib itu kan salah. Yang kutayyib itu seperti Hasan, ya, Hasan baru Husain. Ya kan, dia tiga huruf dia, Husain. Jadi kalau sudais berarti itu dari tiga huruf, enggak mungkin dari empat huruf. Ya kan begitu. Wallahu a'lam. Enggak lah, itu empat huruf juga. Iyalah, empat huruf juga. Dari sidsun lah. Iya, dari sidsun. Nah, sidsun kan enggak apa namanya diubah tuh, diibdal menjadi apa? Sidsun diibdal menjadi sit. Situn. Ya, maksudnya dengan kata lain situn itu kan asalnya sidsun. Kan gitu kan. Situn itu asalnya sidsun. Jadi situn ya, dia apa namanya kena kaidah ibdal. Jadi kan ada kaidah idgham, kaidah i'lal, kaidah ibdal. Jadi dia kena kaidah ibdal sehingga jadi situn. Nah, gitu. Nah, mudzakir itu indal juga. Yang mudzakir mudzakir. Fa hal min mudzakir. Iya. Iya, kaidah ibdal. Nah, itu ada dipelajari nanti di kitab tasrif. Iya, tepat. Santa kaidah ibdal. Nah, begitu. Jadi demikian. Jadi ya situn sidsun kemudian ditaswir menjadi sudais. Ya, paling-paling dari situlah karena fu'ail wazan fu'ail dia harus tiga huruf kan. Makanya kita salah selama ini kalau bilangkan taswir dari kitabun adalah kutayib. Kutayib yang benar bukan kutayib. Iya, kutayib bukan kutayib. Ya. Nah, kalau tiga huruf fu'ail, kalau empat huruf fu'ail, fu'ail. Kalau empat huruf fu'ail, kalau lima huruf lupa saya. Ya, silakan lihat. Nanti insyaallah kita masuk juga kok di sini ya. Di sini ada kita bahas insyaallah. Ya, mentaswir isim yang tiga huruf bagaimana, isim yang empat huruf bagaimana, ya kan? Isim yang lima huruf bagaimana? Nah, demikian. Baik, sekarang kita bahas dulu masdar fi'il khumasi dan fi'il sudasi. Masarirul af'alil khumasiyah wassudasiyati qiyasiyatun. Ya, sama. Jadi, dhabitnya sama. Lahu dhawabit. Apa itu dhabitnya? Qiyasiyah. Itulah dhabitnya. Kan? Jadi, masarirul af'alil khumasiyati wassudasiyati qiyasiyatun. Idza kana al-fi'lul khumasi, ya idza kana al-fi'lul khumasi aw as-sudasi mabdu'an bi hamzati waslin jaa masdaruhu 'ala wazni madihi ma'a kasril harfi ats-tsalitsi wa ziyadati alifin qabla al-akhir. Ini kaidahnya. Ini simpel aja. Jadi kita enggak perlu apa? Enggak perlu maksudnya beliau enggak perlu nyebutin fiil-fiilnya, wazan-wazan fiilnya beserta hasil masdarnya. Jadi cukup menggunakan kaidah. Jadi kata beliau begini, kalau fiil itu adalah fiil khumasi ataupun fiil sudasi yang dia itu didahului oleh hamzah, hamzah wasal maksudnya. Jadi kalau fiil khumasi ataupun fiil sudasi tersebut didahului atau bermula atau diawali dengan hamzah wasal, maka masdarnya itu bentuknya seperti fiil madinya. Maka masdarnya jaa masdaruhu, maka masdarnya atas wazan fiil madinya sembari mengkasrahkan huruf yang ketiga dan menambahkan alif sebelum huruf akhir. Contohnya ijtama'a. Ini adalah fi'il khuma khumasi. Ya, ini adalah fi'il khumasi. Nah, bagaimana mendatangkan masdarnya? Ja'a masdaru 'ala wazni madihi. Maka kita datangkan masdarnya itu atas wazan fi'il madinya. Ya, ijtama'a tadi. Dengan cara apa? Dengan cara mengkasrahkan huruf yang ketiga, berarti taknya, huruf imbuhannya yang dikasrahkan. Dan menambahkan alif sebelum huruf terakhirnya. Jadilah ijtima. Simple kan? Contoh lain, indafa'a. Ini juga fi'il khumasi. Mabdu' bi hamzah dan diawali dengan hamzah, hamzah wasal ya. Maka hasilnya indifa'. Yang ketiga dikasrohin kemudian ditambahkan alif sebelum huruf terakhirnya ataupun sebelum lamul kalimat. Istaqbala, sudasi. Fi'il sudasi dan juga diawali dengan hamzah wasal. Maka apa? Ikutkan saja ke wazan fi'il madinya dengan cara mengkasrokan huruf yang ketiga berarti apa? Berarti taknya lagi dan menambahkan alif. Iya, sebelum lam kalimah. Jadilah istiqbal. Ya. Nah, demikian. Masya Allah, simple sekali. Baik. Iya, pernyataannya bagus ya. Nah, sebagaimana yang beliau katakan sendiri, mabdu'an bi hamzati wasli. Iya. Jadi iya, itulah dia. Iya, jadi dia sendiri pun menamakannya dengan hamzah wasal. Yang bukan alif ya. Iya. Enggak terbaca. Iya. Enggak terbaca. Karena enggak dibutuhkan lagi. Jadi hamzah wasal itu didatangkan dikarenakan kebutuhan untuk membantu huruf yang sukun ya, agar bisa dilafazkan. Sebab bahasa Arab itu tidak dimulai dengan huruf yang sukun dan tidak diakhiri dengan huruf yang berharokat. Nah kan begitu. Ya nggak perlu. Hamzah wasal punya kaedah penulisan tersendiri. Ya, berbeda dengan hamzah qata. Ya, kalau hamzah wasal itu syakalnya ataupun lambangnya di atasnya terdapat kepala sad semestinya. Tapi itu kaedah penulisan yang sifatnya mutaakhir ya, belakangan. Ya kalau udah huruf ya enggak ada. Ya seperti ini aja, hamzah wasal diciri khaskan dengan tidak adanya kepala ain. Itu hamzah wasal lah itu. Ya. Namun belakangan semakin diperjelas lagi, hamzah wasal itu diciri khaskan dengan ada kepala sod di atasnya. Nah kalau ada kepala sod di atasnya berarti hamzah wasal. Ya, biasanya syakalnya demikian. Adapun kalau hamzah qata itu syakalnya ada kepala ain. Nah itu hamzah qat'i. Nah kepala ainnya ini punya aturan lagi. Ada yang tulisannya di atas, ada yang tulisannya di bawah. Ya itulah dia, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kapan di atas, kapan di bawah itu ada pelajarannya juga lagi kan. Nah demikian. Baik. Harakah hamzah wasal cuma dua. Harakah hamzah wasal cuma dua. Aslinya kasrah dan satu lagi dhammah. Enggak ada yang fathah. Kemungkinan bisa dibaca u gitu ya. Iya. Dan dibaca u ya, dibaca dhammah hanya tatkala jika ainul kalimahnya matmumah. Iya, dhammah. Contohnya seperti apa? Seperti uf'ul. Iya. Iya. Hanya tatkala itu saja. Selain daripada itu maka dia kasrah. Af'ala. Itu bukan hamzah wasal, itu hamzah qat'i. Nah itu kesalahan beberapa dari kita menganggap itu hamzah wasal, itu bukan. Bahkan ada kepala ainnya ya. Di apa namanya, ditandai dengan ada kepala ain. Dari tadi juga sudah saya katakan perbedaan antara hamzah wasal dengan hamzah qat'i. Hamzah qat'i kaidah penulisannya itu disertai dengan kepala ain. Kalau enggak ada kepala ainnya, maka kemungkinan itu adalah hamzah wasal. Nah, sebenarnya lebih bagusnya lagi tambah lagi kepala sad supaya memperjelas bahwa ini adalah hamzah wasal. Ya karena saya pikir kan ilmu belakangan itu juga sangat membantu ya untuk menentukan itu hamzah apa. Kalau di sini. Oh, itu masalah hilangnya hamzah af'ala yang apa di wazan fi'il mudhari itu faktor takfif, bukan apa namanya itu ya, bukan karena di hamzah wasal, bukan. Dia apa bisa timbulnya ya. Iya. Benar. Nah, dia dimunculkan kembali. Iya, karena tidak ada alasan lagi untuk pembuangan gitulah. Dan juga daripada menambahkan hamzah wasal, yang lebih baik mengembalikan hamzah qat'inya kan gitu. Jadi itu bukan hamzah wasal Pak Rudi yang ada di af'ala. Akrim itu hamzah qat'i, bukan hamzah wasal. Jadi enggak bisa kita bilang fakrim, itu enggak bisa. Ya harus fa'akrim gitu. Muliakanlah. akrim, muliakanlah, kan? Maka enggak bisa kita bilang fa'akrim, fakrim, harus fa'akrim karena itu hamzah qat'i. Ada kepala ainnya. Kaidah penulisannya demikian seharusnya. Cuma kalau orang enggak, kalau orang nulisnya enggak pakai kepala ain pun enggak bisa disalahin. Karena itu kaidah belakangan memang sebenarnya, kan gitu. Ya enggak bisa kita salahin juga, tapi saya pikir alangkah baiknya kita kita patuhi aturan tadi supaya enggak membingungkan gitu loh. Pakai kepala ain. Karena dia hamzah qat'i. Ya, pakai kepala ain. Nah, kalau enggak pakai enggak bisa kita salahin juga gitu loh. Agak sulit menyalahkannya. Namun yang jelasnya ya para ulama sudah menetapkan babitnya, apa salahnya diindahkan gitu ya. Ya demikian. Wallahu a'lam. Kalau itu masih bisa lah mas. Nanti tapi ada beberapa kalimat yang kita akan kesulitan. Ini hamzah wasal atau hamzah qat'i. Kalau itu mungkin kita udah ketebak lah, ini udah pasti anta ini kan gitu ya. Karena kan familiar. Nah untuk kalimat-kalimat yang nggak familiar kan gitu. Nah yang asing ya maksudnya ya, yang gorib kan bingung kita. Nah gitu. Ya jadi ya ahsannya ditunaikan aja lah. Ya maksudnya kalau antum nulis hamzah qat'i, taruh kepala ainnya. Kalau nulis hamzah wasal taruh kepala sot kan gitu kalau bisa. Al iya di Al-Qur'an ada benar. Kalau di Al-Qur'an sudah dilengkapi karena untuk mempermudah kan tujuannya. Iya, betul. Iya, benar. Iya, memang iya, iya SNA. Iya, SNA standar nasional Arab. Insyaallah. Demikian. Jadi itu perbedaan hamzah wasol dengan hamzah qat'i. Dan ini hamzah bukan alif ya. Nah oleh karena itu dia bisa berharokat. Ya karena memang hamzah. Ya begitu. Dan hamzah syakalnya justru cuma ada kasrah dan dhammah. Nggak ada syakal sukun, nggak ada syakal fathah, itu nggak ada. Hanya ada di satu tempat ya. Sependek pengetahuan saya. Hanya ada di satu tempat hamzah wasol itu bersakal fathah. Di mana itu? Iya, hanya ada di satu tempat sependek pengetahuan saya, hamzah wasal itu bersakal fathah. Di mana itu? Iya, di alif lam. Namun itu pun sebenarnya masih menjadi persisian. Kenapa? Di antara mereka mengatakan itu bukan hamzah wasal, itu hamzah qat'i sebenarnya, tapi jadi hamzah wasal karena sangki sering digunakan. Nah, makanya dia fathah. Hamzah wasal enggak mungkin fathah kata mereka. Jadi sebagian mereka tetap gak setuju juga kalau itu adalah hamzah wasol. Itu kenapa bisa fathah? Ya karena sebenarnya aslinya itu bukan hamzah wasol, itu hamzah qat'i, tapi jadi hamzah wasol, kata mereka begitu. Wallahu'alam. Ya karena sangki seringnya digunakan jadi hamzah wasol. Nah yang terakhir, idza kana al-fi'lu, kita masih bicara tentang apa? Al-fi'lul khumasi awis sudasi yang tadi ya. Idza kana al-fi'lu mabdu'an bi ta'in zaidatin ja'a masdaruhu ala wazni fi'lihi al-madhi ma'a apa masdarnya? Dhamma yadhummu. Masdar dhamma yadhummu apa? Dhammun. Ya masdarnya dhammun. Ya lah mabri na labdhammi. Bisa enggak ingat ya? Iya, mabri na labdhammi. Berarti ma'a dhammi ma qabla akhirih. Ya, jadi kalau fiilnya itu, maksudnya ya kita masih cerita fiil khumasi dan fiil sudasi tadi. Kalau fiilnya itu diawali dengan ta zaida, jadi kalau tadi yang pertama kan diawali dengan hamzah wasol. Nah kalau diawali dengan ta bagaimana? Sama, ja'a masdaruhu ala wazni fiilihi al-madhi. Sama. Tapi sembarinya yang berbeda. Sembari mendommahkan huruf yang sebelum terakhirnya. Sementara kalau yang diawali dengan hamzah wasol, sembari mengkasrahkan huruf yang ketiga dan menambah alif sebelum huruf terakhir. Nah, kalau yang di sini cuma sembari mendhammahkan huruf sebelum terakhir. Contohnya kayak apa? Taqaddam jadi taqaddum. Mirip. Itu aja. Datangkan dengan datangkan sebagaimana bentuk fi'il madhinya. Lalu dhammahkan huruf sebelum terakhirnya, selesai. Ya kan gitu. Taqaddam jadi taqaddum. Ta'allam jadi ta'allum. Tadahraja jadi tadahruj. Semuanya tuh pokoknya enggak ada yang beda. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, benar.